Peace, DJ Enalzu on the mix. yang patah hati tangannya di atas nyesek ini lagu. Thank you. Terima kasih. Bali bro. Okay, let's go. corona. Malah usah kulah kuliah takut corona. Terpaksa manusia berdiam di rumah. Corona, virus yang sangat berbahaya. Corona, pembunuh manusia di dunia. Corona, sampai kapan berakhirnya. Corona, manusia resah dan lelah. Ya Allah, lindungi Nabi kami. Ya Allah, lindungi saudara kami. Till I heard him on. ladies and gentlemen,